Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu thumma amma ba'd. Baik, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita terhadap kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, dan kita masih pada bab Maja'a fit Tatayyur, bab tentang ancaman tatayur. Beranggapan sial terhadap sesuatu yang dilihat ataupun didengar. Telah kita baca dua ayat tentang permasalahan tatayur ini, yaitu suratul A'raf ayat ke-131 dan suratul Yasin ayat ke-19, dan kita masuk pada apa yang ditulis oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la adwa wa la tiyarata wa la hamata wa la safara akhrajahu zada muslimun wa la naw'a wa la ghula. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahr radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata beliau bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la adwa, tidak ada penularan penyakit dengan sendirinya. Wala tiyarota, tidak ada pengaruh tiyaroh, tatayur, tidak ada kesialan. Apa maksudnya? Penganggapan sial dengan burung-burung ataupun yang lainnya, tidak ada yang demikian ini. Maksudnya tidak dibenarkan perbuatan ini. Tatayur tidak dibenarkan. Walaha mata, tidak ada pengaruh hama, ramalan dengan burung hantu. Burung hantu. Wala sofaro, dan tidak ada pengaruh sofar, bulan sofar. Apa yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini terjadi di tengah-tengah masyarakat jahiliyah, di tengah-tengah Arab, di mana mereka ada yang meyakini tentang hal ini, meyakini bahwa penyakit itu bisa menular dengan sendirinya, tanpa ada kaitannya, tanpa ada hubungannya dengan takdir Allah. Di tengah-tengah Arab, orang-orang Arab ada yang melakukan praktek tatayur, penganggapan sial dengan burung-burung ataupun yang lainnya dari sesuatu yang didengar ataupun dilihat. Melihat ini, wow, bakal sial. Sudah siap-siap mau melakukan safar, ketemu ini tidak jadi. Bertadoyur. Di tengah-tengah orang Arab ada yang mereka meramal dengan burung hantu. Ya, bagaimana bentuknya saya kurang paham, yang jelas dijadikan burung hantu ini sebagai sesuatu yang mereka melakukan peramalan. Ya, kalau di zaman saya kecil dulu, burung gagak. Tahu burung gagak? Burung yang hitam itu. Ya, kalau sudah bunyi koak-koak-koak-koak, nih bakal ada yang mati. Apalagi sudah jelas hinggap di atas rumah fulan. Wah, penghuni rumah ini akan ada yang mati. Dan sekarang burung gagak boleh dikata enggak ada ya, langka. Ya, dulu demikian. Menganggap sial dengan burung yang seperti ini, meyakini ada kematian. Jikalau burung ini ya mendekati rumah orang dengan membunyikan suaranya, kalau di negeri lain, ya orang ini tentunya gak bisa melakukan praktik yang seperti ini, seperti negara tetangga kita, negara tetangga di mana burung gagak itu luar biasa banyaknya. Bahkan burung gagak tidak malu untuk makan di meja restoran-restoran. Ya, negara tetangga kita banyak sekali. Memang secara peraturan negara tidak boleh ditangkap burung, biarkan bebas, sehingga burung banyak sekali, termasuk burung gagak, dan luar biasa gede-gede, luar biasa, hampir sekucing mungkin yang gede-gede. Ya, lain di sana, lain di sini. Sama-sama burung gagak, di sini sudah langka. Ya, sampai kita berpikir ini burung kalau ada di negeri kita habis ini oleh para sniper. Kembali ke masalah. Ya, walahamah. Ya, tidak ada kesialan ya dengan pengaruh dengan apa? Hama. Ya, meramal dengan burung hantu. Wala sofar, tidak pula tidak ada pengaruh ya dengan bulan sofar. Ya. Ya. Kalau di negeri kita, sebagian orang mungkin apa namanya antipati untuk melakukan mengadakan walimah di bulan tertentu. Ya. Jangan melakukan walimah di bulan Safar. Ya. Jangan melakukan pernikahan di bulan Safar. Ya. Karena bulan depan bakal cerai. Waduh, misal. Atau kalau dilakukan di bulan Safar, mas pasti nanti akan ada demikian-demikian. Ya. Masih ada keyakinan tentang bulan-bulan tertentu ya di masyarakat kita, untuk mereka tidak mau melakukan ya, seperti hajatan dan yang lainnya. Jangan melakukan acara di tanggal 13. Tanggal sial katanya. Tanggal sial. 13 dikatakan tanggal sial. Masih ada keyakinan demikian. Akhrajahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Zada Muslimun. Imam Muslim menambahkan dalam riwayat beliau. Wala naw'a. Wala hula. Tidak pula ada pengaruh nau. Nau itu garis orbit bulan. Ya, maksudnya garis rel. Ya, bulan begitu. Ya, kalau kita lihat bulan ini kan dalam perjalanannya kan tidak selalu di situ. Ya, tanggal sekian posnya di sana. Tanggal sekian di sana lagi, ya, kalau bulan purnama kan mulai dari sana. Ya. Nah. Ada yang mereka mengamat-amati perjalanan bulan ini, yang kemudian mereka melakukan keyakinan tertentu. Ya. Kalau sudah tanggal sekian, misalnya bulan berjalan di derajat sekian, ya maka akan terjadi keberuntungan, atau sebaliknya maka akan terjadi ya kerugian atau kesialan. Ya. Wala nau'a. Ya. Islam tidak membenarkan yang seperti ini. Wala hula. Tidak pula, ya, tidak ada pengaruh hantu. Hantu. Ya. Sebagian orang mungkin menamakan ya jin-jin ataupun para syaitan di tempat tertentu dengan satu nama. Ya. Dinamakan yang di sana itu apa? Buta terong atau buta wortel? Al-muhim mereka menamakan. Ya. Nah, ghul ini salah satu jenis dari jin ataupun syaitan. Ya. Di mana sebagian mereka orang-orang jahiliyah memiliki keyakinan ya, ghul ini ya bisa menyesatkan orang dari jalan yang mereka melaluinya. Ya. Atau bahkan mereka meyakini jin-jin ini bisa membinasakan mereka. Nah, begitu. Maka Islam datang meluruskan masalah ini, ya, mengingkari permasalahan tersebut. Ya, enggak boleh diyakini. Ya, itu keyakinan yang sesat. Keyakinan yang tidak benar. Baik, kita lihat keterangan dari Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala tentang riwayat ini. La adwa, al-adwa ismun minal i'da. Satu nama dari al-i'da. Wa huwa apa itu? Mujawazatul illah min sahibiha ila ghairihi. Berpindahnya satu penyakit dari orang yang terkena penyakit kepada orang lain. Berpindahnya satu penyakit pada orang yang terkena penyakit tersebut kepada orang lain. Apa yang untuk pahami? Penularan, ya kan? Nah. Wal manfiyu makana ya'taqidu ahlul jahiliyah. Nah, yang dinafikan itu adalah apa yang diyakini oleh ahlul jahiliyah. Yaitu apa? Annal illata tasri bitub'iha la biqadarillah. Yaitu bahwa penyakit yang ada itu bisa berpindah dengan sendirinya tanpa ada kaitan dengan takdir Allah. Ya, tanpa adanya takdir Allah. Itu yang diingkari dalam Islam. Ya. Wala tiyarah, al-tiyarah ya at-tasya'um bit-tuyur wal asma wal alfaz wal biqa' wal ashkhas. ya, penganggapan sial dengan burung-burung, nama-nama, lafad-lafad, tempat-tempat, ataupun dengan person-person, ya, orang per orang. Ya. Wa la yuhtamalu antakuna nafiyatan au nahiyatan. Dan la, ya, bisa berupa nafi atau bisa berupa nahi, penafian ataupun pelarangan. Wa nafyu abla, dan penafian ini lebih mengena. Ya. Wala tiyarah, wa nafyu abla, penafian lebih mengena. Wala hamah, alhamah ditakhfifil mim, ya, bukan hamah tapi hamah tanpa mentasydid mim, yaitu memperingan mim, adalah albumah. Apa tadi? Burung hantu. Kanu yatasya'amuna biha, mereka orang-orang jahiliyah beranggapan sial dengan burung hantu ini. Kalau di tengah malam gelap gulita antum dengar suara burung gak, burung hantu ini merinding rasanya. Kayak ada apa itu loh suaranya itu. Bukan suara burung-burung yang di situ ya. Di situ cakep-cakep, masya Allah. Kalau ini lain ini. Nah ternyata ahlul jahiliyah mereka memiliki keyakinan tertentu dengan burung hantu ini. Bertasya'um, beranggapan sial. Wallahu alam bagaimana prakteknya mereka, yang jelas mereka beranggapan sial dengan burung hantu ini. Apakah dengan suaranya, ataukah dengan datangnya, ya, ataukah dengan sekedar mereka melihatnya. Yang pernah ke Arab, masih ada burung hantu liar enggak? Sofwan, kalian sering ke Arab ya? Tapi kampung Arab. Kalau di kampung Arab nggak ada ya? Ada siapa? Gentar, nggak ada ya? Burung hantu. Kalaupun ada paling di itu toko burung itu ya. Kadang ada burung hantu. Dinamakan burung hantu karena penampakannya kalau kita melihat itu memang rada gimana gitu loh. Enggak ganteng enggak. Enggak ganteng ya, namanya hantu ya kan. Faja'al haditsu binafyi dzalika wa ibtalihi. Maka datanglah hadis ini ya menafikan, menolak keyakinan tersebut, membatilkan keyakinan tersebut. Kita mendengar sendiri dulu waktu masih di zaman Kroya, kebetulan di dekat pondok ada warung, ya, penjual ya mendoan, tahu berontak, ya. Ini orang sudah tua, tua renta, nenek-nenek. Masih ingat sampai sekarang bagaimana dia berucap, walaupun secara makna. Ketika dia mendengar ada suara burung, ya, yang saya juga gak paham burung apakah itu yang bersuara, dia mengatakan, ya, ya kalau dulu, ya dengan burung gagak, ya kalau ada burung gagak seperti tadi, ada orang yang meninggal, sekarang sudah diganti dengan burung ini. Yang mengesahkan siapa? Burung gagak sudah punah waktu itu. Diganti oleh burung yang lain. Saya yakin tidak ada kesepakatan ini. Ya. Tapi kalau keyakinan mungkin masih ya, namanya mengakar. Tapi beralih burung gagak ke burung apa itu, ya, ya nggak ada kesepakatan. Yang dengar pada waktu itu, ya karena warungnya orang-orang awam, dengan mudahnya yang mengatakan, ya, iya. Ya tanpa ada pengetahuan tentang ilmu agama. Ya. Bayangin aja kalau yang seperti turun temurun, kira-kira apa? Mutawatir nanti jadinya kan? Dari mulut ke mulut. Ya. Sekarang sudah nggak pakai burung gagak lagi karena sudah nggak ada, diganti burung apa? Burung apa ya nggak tahulah namanya. Ya kalau sudah mulut ke mulut, akhirnya kan banyak. Mutawatir nanti. Ya, nanti keyakinan untuk ke burung gagak sudah hilang, diganti dengan burung ini. Siapa pencetusnya? Ya diantaranya mungkin orang ini. Walahamah alhamah bitakhfifil mim albumah kanu yatasya'amu nabiha. Mereka ahlul jahiliyah ya, beranggapan sial dengan ya, burung ini. Faja al haditsu binafi dzalika wa ibtalih, maka hadis ini datang menafikan hal tersebut ya, dan membatalkannya. Wala safar qila al muradu bihi hayyah takunu fil batni tusibul masyiata wan nas, dan tidak ada safar dikatakan dalam satu pendapat yang dimaukan dengan sofar ini adalah hayyah. Hayyah yang ada di perut. Ya bukan ular, cacing. Bukan ular yang ada di perut. Ya, di perut hewan ternak ataupun manusia. Ular di dalam perut. Cacing maksudnya. Yaz'umuna annaha asyaddu adwa minal jarub. Di mana mereka al-jahiliyah meyakini bahwa penularan sofar ini lebih ganas daripada penularan jarob, kudik, kudis. Faja al-hadithu binafyi hadza za'm, maka hadith datang menafikan, menolak, meniadakan persangkaan ini. Wakil al-murad syahru safar, dan dikatakan dalam pendapat yang lain wala safar adalah ya, syahru safar, bulan safar. Kanu yatasya'amu nabih, di mana mereka al-jahiliyah bertasya'um, beranggapan sial dengan bulan safar ini. Faja al-hadithu bi'ibtali dhalik, maka hadith datang membatalkan hal tersebut. Wala naw'a, sayati bayanu dhalika fi babihi insya'Allah, akan datang penerangan tentang naw' ini di babnya tersendiri insya'Allah nanti. Wala hula, al-hul jinsun minal jinni wasyayatin, satu jenis dari jin dan para syaitan. Hul ya, hantu. Yaz'umuna annaha tudilluhum anit tariq wa tuhlikuhum, dan hul ini mereka ahlu jahiliyah berkeyakinan bahwa hul ini bisa menyesatkan mereka dari jalan. Yang tadinya berjalan mengarah ke arah utara ya. Ya. Karena melihat hul ini misalnya diyakini nanti bisa berjalannya bukan ke utara lagi, ke timur. Disesatkan oleh hul ini. Watuhlikuhum, bahkan diyakini oleh mereka hul ini bisa menyesatkan atau membinasakan mereka. Membinasakan mereka. Watuhlikuhum. Faja al-hadithu bi'ubtali dhalik. Maka hadis datang membatalkan hal tersebut. Wa bayani annaha la tastati'u an tudilla ahadan aw tuhlikahu, dan hadis ini datang menerangkan bahwasanya hul itu tidak mampu untuk menyesatkan seorang pun atau bahkan membinasakan seorang pun. Untuk kita ketahui, ayuhatulab hafizakumullahu jami'an, ya, tentang perkara hantu, ya, tidaklah ini dinamakan ini, ada hantu usus misalnya, ada lagi sundul bolong, apalagi. Hah? Yang gadilnya begini apa? Hah? Yang kecil itu orang? Hah? Hah? Jenglot? Apa lagi? Ya. Hah? Kuyang? Apa lagi? Macam-macam. Ah, lampor. Ya. Yang namain siapa sih itu? Orang-orang kan yang menamakan ini namanya itu. Ya. Ya. Ya jin karena sudah dibegitukan ya senang saja. Ya. Ini daerah paling takut dengan sundel bolong misalnya. Wah. Digodain nih daerah ini. Misalnya sundel bolong. Medi usus misalnya, atau medi usus kepalanya manusia, usus semua katanya, macam-macam. Itu jin semuanya, jin ya, semuanya itu para jin yang ya menampakkan kepada manusia dengan bentuk-bentuk tersebut. Para jin, jin yang nakal, sehingga antum gak usah takut, ya. Nggak usah takut dengan mereka-mereka ini yang mungkin nanti malam mungkin ya menampakkan di hadapan Fikri misalnya. Jam 12 mau pipis, nggak ada security, nggak ada amir. Jangan ngompol, pipis saja ke kamar mandi. Nggak usah takut dengan yang namanya tadi kayak gini nih. Mau ketemu sundel bolong, mau ketemu medit usus, apalagi kata Awi itu medit tangan. Yang cuma jalan tangan tok misalnya. Ya, Awiyah. Apalagi buta ijo. Apalagi buta terong. Apalagi macam-macam namanya. Hah? Gak usah takut. Syaitan jin yang seperti itu semakin seneng. Anak-anak kecil itu masih suka takut kalau lewat kuburan. Bahkan tidak hanya anak kecil, orang-orang besar. Kadang kita ketawa satu sisi, sedih satu sisi. Ya. Perasaan enggak ada orang kok tantin-tantin itu motor ngapain? Lewat situ tuh kuburan tuh. Saya disalib misalnya, sudah jauh. Nah, begitu masuk ke area pekuburan, din din din din. Ini orang sudah gede, apain randin randin? Lampu terang, ya. Orang enggak ada. Ngapain randin randin? Ternyata memiliki keyakinan tersendiri. Keyakinan minimalnya itu kalau melewati kuburan itu permisi dengan penghuni kubur. Bukan doa yang kita baca ya kalau masuk kuburan, bukan klakson yang mereka bunyikan. Ya. Enggak terbiasa mereka mengatakan dengan doa apa namanya masuk kuburan. Kesambet kata orang. Ya, kalau enggak seperti ini bisa kesambet ya. Sampai rumah nanti bisa lidahnya enggak bisa dimasukkan mulut, menjulur terus misalnya, atau ngeces terus misalnya, ya. Apa namanya ini, air liurnya ngeces terus, ya. Atau celaka, atau nanti akan mendapatkan kesialan, ini dan itu, macam-macam keyakinan. Ya Musa, gak usah takut. Ya bisa jadi 20 tahun kemudian bisa jadi. Nama-nama hantu menjadi sudah banyak. Dengan media yang pada hari ini ya, dibuat sensasi bisa seluruh dunia melihat. Ada hantu baru. Namanya hantu apa misalnya? Hantu apa? Diviralkan. Ya nanti diyakini. Wah ada hantu ini. Pertama kali keluar di desa itu. Tambah satu kan nama hantu. Ya. Besok lagi. Diviralkan lagi. Dengan nama ini. Ya, tak lain itu adalah yang menamakan manusia. Ya. Para syaitan, para jin yang menampakkan di hadapan mereka dengan penampakan-penampakan seperti ini. Ya. Baik, jangan takut kepada mereka. Qala hafizahullahu ta'ala al-ma'na al-ijmali lil hadith yanfi alaihi salatu wassalam ma kana ta'taqiduhul jahiliyah min i'tiqadatin batilah min at-tasya'umi bit-tuyur wa ba'dish shuhur wan nujum wa ba'dil jinni wasyayatin fa yatawaqqa'una al-halaka wad-dharara minha kamakanu ya'taqiduna sarayanal amradi min mahalil isabah ila ghairiha bi anfusiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam meniadakan, membatilkan apa-apa yang diyakini oleh ahlul jahiliyah dari keyakinan-keyakinan yang batil, yang sesat, yang salah. Tentang apa itu? Penganggapan sial dengan burung-burung, dengan sebagian bulan, dengan bintang-bintang, sebagian jin, para syaitan. Mereka terjatuh ke dalam kebinasaan dan kemabaratan. Bila demikian keadaannya, ya. Sebagaimana mereka meyakini, ya, ahlu jahiliyah meyakini berpindahnya satu penyakit, ya, dari tempat penyakit tersebut ke yang lain dengan sendirinya, ya, tanpa ada kaitannya dengan takdir Allah. Fayaruddu alaihi salatu wasalam kula hadhil khurafat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menolak ya, membantah ya, semua khurafat ini. Ya, khurafat, takhayul, ya, anggapan-anggapan yang salah, ya, keyakinan-keyakinan yang nyeleneh, aneh. Ya, ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibantah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yahrisu makanah at-tawakkul, dan menggantikan posisi ini dengan apa? Tawakkul yang benar ala Allah, terhadap Allah, wa aqidah tauhid al-khalis, dan dengan akidah tauhid yang murni. Begitu. Penyakit yang dikatakan sebagian orang ini penyakit menular, ketahuilah itu tidak menular dengan sendirinya. Ya. Semuanya bitakdirillah subhanahu wa ta'ala. Ya. Semuanya bitakdirillah subhanahu wa ta'ala, dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ada bagi manusia untuk memperbaiki keyakinan ini, ya, dan untuk menjaga diri agar tidak terkena penyakit tersebut, ya, dengan melakukan ya, hal-hal yang itu disyariatkan, ya, menjaga jarak misalnya, tidak bersentuhan langsung dengan penderita, ya, menjaga kebersihan, dan yang lainnya. Sebagai seorang muslim juga meninggalkan praktek tatayur, penganggapan sial, baik dengan burung ataupun yang lainnya. Ini at-tatayur, burung itu sekedar contoh, bisa dengan hewan yang lain, bahkan tidak hanya dengan hewan. Tadi dikatakan apa? Dengan al-ashkhosh, manusia, al-biqa, dengan tempat, lafad-lafad, ataupun nama-nama. Tidak hanya dengan burung. Selama itu penganggapan sial, ya, dengan tidak adanya sebab yang bisa dirasa, maka itu ditolak, dijauhkan sejauh-jauhnya. Ya. Hamah wala hamah, demikian pula dengan hamah, burung hantu, ya, tidaklah memberikan pengaruh kepada seseorang, mau muncul di mana burung hantu itu, mau berbunyi di mana burung hantu itu, terserah burung hantu itu. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mentakdirkan burung hantu itu datang ke rumah kamu, bersuara di atas rumah kamu. Ya. Tidak perlu ada yang diyakini. Tidak perlu ada yang diyakini. Wala sofar. Bulan Safar demikian pula. Mau itu bulan, mau itu hari, mau itu tahun. Ya. Jumat Kliwon. Tidak ada orang yang jalan-jalan. Misal, malam Jumat Kliwon misalnya. Diyakini seluruh hantu pada keluar misalnya. Seluruh hantu pada keluar. Siap-siap mencelakai orang, sehingga enggak boleh pada keluar di malam Jumat Kliwon. Ya. Mau hari, mau bulan, mau tahun, ya, kita tidak boleh beranggapan sial dengan hal tersebut. Baik. Munasabatul hadis li bab, kecocokan hadis dengan bab ini apa? Kita lihat annahu yadullu ala ibtalit tiyarah wa annaha i'tiqadun jahiliyun. Bahwa hadis ini menunjukkan ya pembatilan ya praktek tiyarah tatayur, dan bahwasanya tatayur itu ataupun tiyarah itu adalah keyakinan-keyakinan yang diyakini oleh ahlul jahiliyah. Ahlul jahiliyah ya, Islam datang ya membatilkan keyakinan-keyakinan mereka. Ya, ahlul jahiliyah, orang-orang jahiliyah, ya, ketika Islam datang, Islam membatilkan, menyalahkan ya, praktek-praktek kegiatan-kegiatan mereka. Ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa diambil faedahnya dari hadis ini? Yang pertama, ibtalut tiyarah, batilnya tiyarah. Yang kedua, ibtalu ya, i'tiqadil jahiliyah anil amrodo tu'di bitobi'atiha la bitakdirillahi ta'ala. Ya, pembatalan atau pembatilan keyakinan jahiliyah, di mana keyakinan tersebut diantaranya adalah bahwa penyakit itu bisa menular dengan tabiatnya, dengan sendirinya, ya, tanpa ada kaitannya dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ibtalut tasya'um bilhamah wa syahri safar. Ya, batilnya ya, beranggapan sial dengan burung hantu ataupun dengan bulan safar. Berikutnya, ibtalu i'tiqadi ta'thiril anwa'. Ya, batilnya keyakinan berpengaruhnya bintang-bintang ini. Ya, ibtalu i'tiqadil jahiliyah fil ghilan. Ya, batilnya keyakinan jahiliyah tentang perkara al-ghilan, ya, hantu. Wujubut tawakkul ala Allahi wal i'timadi alaihi. Wajibnya untuk bertawakal kepada Allah, ya, bergantung kepadanya subhanahu wa ta'ala. Baik. Mungkin ini yang bisa kita ambil pelajarannya pada pertemuan malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan ya, dan kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.